Sengaja saja, lah siapa tahu jadi begini. Tak oleh sio sayange, merasa sayang badane, kami semua ada di sini. Pergi, kami yang tinggal apa rasanya.